إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله سبح حديث yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahum Allah taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fal yaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik, atau apabila dia tidak mampu, maka hendaknya diam saja. Di dalam hadis yang mulia ini, khatifidina azana zulkumullah, Rasul alaihi salatu wassalam membimbingkan kepada kita semua, mengarahkan kepada kita untuk sepantasnya seorang muslim menjaga lisan, tidaklah bertutur kata kecuali dengan perkataan-perkataan yang baik, membawa kebaikan, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu terkait dengan ad-da'watu ilallah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wan nasiha wa ta'limul ilm, mengajarkan menajarkan ilmu atau saling menasihati. Begitu pula barakallahu fikum, perkataan-perkataan yang bisa membawakan kebaikan, bisa mendatangkan barakallahu fikum rasa senang terhadap sesama kaum muslimin. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, bagi siapa yang bisa menjaga lisannya, berucap dengan ucapan yang baik, Allah tabaraka wa taala akan ampuni dosa-dosanya dan memperbaiki amalannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang lurus. يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala akan mengislahkan, memperbaiki amalan-amalan kalian. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada amalan-amalan kita, bahkan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa dari kita yang tidak ingin diperbaiki amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah salah satu sebabnya. Berucap dengan ucapan yang baik, tidaklah mengeluarkan satu kata pun kecuali membawa kepada kebaikan. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa yaghfir lakum dzunubakum," dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ketika kita mau berucap, mau bertutur kata dengan tutur kata yang baik, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Maka ini barakallahu fikum, pada hakikatnya balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin, seorang muslim yang bisa menjaga lisannya. Dan juga di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat anjuran, nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidaklah kita ketika berucap harus memikirkan terlebih dahulu apakah yang kita ucapkan ini mengandung kebaikan atau tidak, atau justru memberikan mudarat, memberikan kerusakan, baik itu terhadap kita sendiri ataupun terhadap orang lain, merusak diri sendiri barakallahu fikum dengan tutur kata yang buruk, mencela, atau dengan ucapan-ucapan yang membuang-buang waktu, ataupun barakallahu fikum dengan ucapan-ucapan yang bisa merusak orang lain, menyakiti orang lain, mencela, berdusta, dan yang semisalnya. Berapa banyak barakallahu fikum kerusakan-kerusakan yang ada, permusuhan-permusuhan yang muncul, kebencian-kebencian yang ada, sebab utamanya apabila kita memperhatikan adalah karena tidak bisanya seseorang itu menjaga lisan. Kita melihat barakallahu fikum permusuhan-permusuhan yang ada, kebencian-kebencian yang ada banyak sekali disebabkan karena saling ketersinggungan. Dan ketersinggungan tersebut disebabkan karena salah satunya mencela, menyinggung perasaannya, tidak bisa menjaga lisannya, walaupun dengan alasan bercanda, walaupun barakallahu fikum hanya main-main. Tidak sepatasnya seorang muslim menyinggung perasaan muslim yang lainnya, menyakiti hati muslim yang lainnya. Dan jangan barakallahu fikum kita terlalu egois dengan mengatakan ah dia saja yang terlalu sensitif. Lah, seorang muslim, seorang mukmin adalah seorang yang bisa menjaga lisannya dari menyakiti muslim yang lain. Bahkan setiap tutur katanya dipertimbangkan maslahat dan mudharatnya, memberikan kebaikan atau tidak. Wa kam min insan, berapa banyak orang-orang yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bisa menjaga lisan mereka. Berapa banyak orang-orang yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala finnar bisabab lisanihim, dikarenakan ucapan-ucapan mereka yang menyakiti, sengaja maupun tidak sengaja, dengan sungguh-sungguh ataupun bercanda. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Hai ikhwani fi din, a'azzani wa jazakumullah. Di dalam khutbah yang pertama itu, semoga nasihat yang ringkas ini bukan sekedar sesuatu yang lewat dari telinga kanan keluar dengan telinga kiri. Namun semoga nasihat yang seperti ini bisa merasuk sehingga kita masing-masingnya barakallahu fikum terlepas dari berbagai macam masyakil, berbagai macam perseteruan, berbagai macam kebencian dan permusuhan. Apabila kita menerapkan kaidah bimbingan petunjuk dari Rasulullah SAW, kita akan merasakan hasilnya, thamarah, buah yang kita tanam, yang kita tanamkan kepada diri-diri kita. Hadis Rasul tersebut bisa menjaga lisan dan tidaklah mengucapkan bertutur kata kecuali hanya dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa aqimish shalah.